Saya tidak keberatan. Saya tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini. Kasihan sekali kau. Hiya, hiya, hiya. Melihat keadaan Paramita yang menyedihkan, hidup seorang diri tanpa sanak saudara, Anting Wulan menawarkan untuk turut dan hidup bersamanya. Tanpa ragu lagi, wanita yang baru saja ditemuinya itu menerima tawaran Anting Wulan. Beberapa saat kemudian, di sebuah sungai kecil, Anting Wulan menghentikan lari si tunggul. Kau dapat membersihkan tubuhmu di sana. Dan ini, kau dapat menukar pakaianmu yang kotor dengan pakaianku. Kukira tubuhmu tidak jauh berbeda dengan tubuhku. Nah, ayo, terimalah, jangan ragu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Gadis muda yang malang itu melangkahkan kakinya menyusuri jalan semak yang kecil. Dan kemudian duduk di tepi sungai kecil itu, memandang jauh seakan-akan hendak menebus kedalaman sungai kecil itu. Dari bola matanya menetes butiran-butiran air mata yang kemudian semakin lama menjadi semakin deras. Tidak aku sangka kakek Amista akan mendustaiku. Kakek Amista membohongiku. Alangkah bodohnya aku. Alangkah tololnya kau Paramita. Dan juga minuman sari jeruk ini. Sekarang Sekarang aku tinggal membubuhkan bubuk kuning ini. Minyak yang cukup banyak melekat pada daging goreng ini mampu meluluhkan warna kuning bubuk yang kutaburkan ini. Dan sari buah jeruk ini juga harus kububuhkan bubuk kuning ini. Tanpa disadari oleh Paramita, seorang pengurus dapur istana yang baru saja masuk melihat Paramita membubuhkan bubuk kuning yang diambilnya dari balik ikat pinggangnya. Kemudian pengurus dapur istana itu mendekatinya. Apa yang sedang Tuan Putri lakukan di sini? Membuat masakan. Lalu apakah yang Tuan Putri bubuhkan tadi? Yang Tuan Putri ambil dari balik ikat pinggang itu? Diamlah kau dayang cerewet. Kau terlalu usil dengan pekerjaanku. Paramita yang menjadi gugup karena melihat ada yang mengetahui perbuatannya, segera bertindak tidak kepalang tanggung. Dengan sekali gebrak, dia melumpuhkan pengurus dapur istana dan menyeretnya ke balik lemari dapur dan menghalang-halanginya dengan kotak-kotak besar. Diamlah kau di sini. Aku harus cepat membawa makanan dan minuman ini ke dalam dan menjamu Kakang Mas Purbaya. Nyi Damar. Kemana Nyi Damar itu? Tadi kusuruh dia mengambilkan makanan untukku. Mengapa lama sekali? Aneh. Mengapa tidak ada di dapur ini ya? Dari taman itu aku melihatnya masuk. Mengapa kotak-kotak ini ditempatkan di sini? Pekerjaan siapa ini? Benar-benar tidak tahu kerapian. Hei, apa itu? Nyi Damar. Nyi, apa yang terjadi denganmu? Nyi Damar. Celaka. Mengapa Nyi Damar berada di sini? Dan tidak bergerak sedikit pun. Pasti telah terjadi sesuatu dengannya. Aku harus melaporkan ini pada para pengawal. Dayang yang baru saja masuk ke dapur dan mencari kawannya, dengan rasa cemas berlari meninggalkan dapur untuk melaporkan apa yang telah dilihatnya. Tetapi tak jauh dari dapur istana, ia bertemu dengan Cempaka. Hei, ada apa? Apa yang terjadi, Bibi Dayang? Tuan Putri, Nyi Damar, pengurus dapur istana, tidak bergerak dan berada di balik lemari, ditutupi oleh kotak-kotak. Marilah kita lihat ke sana. Sementara itu beberapa orang dayang dan pengawal yang melihat hal tersebut mengikuti mereka. Jalan darahnya ada yang menghambat dengan totokan. Tuan Putri Cempaka. Ada apa? Apa yang terjadi dengan dirimu? Tuan Putri Paramita membuat masakan dan minuman yang dibubuhi dengan bubuk kuning dari ikat pinggangnya. Saya yang menanyakannya, dibuatnya seperti ini. Bubuk kuning? Lalu di mana Paramita? Dan di mana masakan itu? Entahlah, saya tidak tahu. Mungkin dibawa olehnya, Tuan Putri. Kau jagalah kawanmu ini, Bi. Aku akan mencoba mencarinya. Celaka. Apakah sebenarnya mau anak itu? Aku khawatir dengan adik Purbaya. Sementara itu di ruang utama istana, di tempat mana Raden Purbaya tinggal, nampak Paramita datang menghadap sambil membawa masakan dan minuman yang telah dibubuhi bubuk kuning pemberian Resi Amista. Saya ingin sekali menjamu Kakang Mas. baik bagi Kakang Mas. Kau sudah sering berbuat baik padaku. Kepatuhanmu padaku dan juga pada ibundamu sudah cukup membuatku gembira. Kau tidak perlu repot-repot membuat masakan seperti ini. Tapi sesekali saya ingin menjamu Kakang Mas yang merupakan junjungan saya. Silakan Kakang Mas. Apakah masakan ini engkau yang membuatnya? Engkau yang memasaknya? Benar Kakang Mas, saya yang membuatnya. Memasak sendiri tanpa bantuan seorang dayang pun. Dan yang saya buat juga adalah masakan kesukaan Kakang Mas sejak kecil. Daging rusa goreng. Ayolah, dicoba Kakang Mas. Dan ini sari buah jeruk juga kesukaan Kakang Mas. Kau benar adik Paramita. Itu semua adalah makanan kesukaanku. Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi ingat, lain kali kau tidak perlu repot-repot seperti ini. Sudah sepantasnya saya memberikan dan menghaturkan sembahan untuk junjungan saya, Kakang Mas Purbaya. Kemudian, Raden Purbaya yang kini telah bergelar Prabu Purbaya duduk di meja kecil menghadapi hidangan tersebut. Tetapi belum lagi Raden Purbaya mengambil masakan yang berada di hadapannya, Cempaka masuk dengan tergesa-gesa. Ada apakah, Kak? Mengapa engkau masuk ke dalam kamarku dengan tergesa-gesa seperti ini? Apakah telah terjadi sesuatu? Cempaka tidak menjawab sepatah kata pun. Matanya memandang ke arah masakan yang berada di atas meja dan kemudian memperhatikan mulut dan tangan junjungannya. Beberapa saat kemudian, setelah yakin bahwa junjungannya belum menyentuhnya, ia menarik nafas lega. Ada apakah kau masuk dengan tergesa-gesa seperti itu ke dalam kamarku, Kak? Oh, syukurlah, syukurlah. Ada apakah, Kak? Hei, dari manakah datangnya makanan ini, Tuan? Ada apakah, Kak Cempaka? Katakanlah. Ah, masakan ini tentu lezat sekali. Daging rusa goreng dan sari buah jeruk. Makanan kesukaan tuanku sejak kanak-kanak. Adik Paramita yang telah membawanya. Ayolah, kita makan bersama-sama jika kau suka. Tidak, saya tidak akan mencicipinya, apalagi memakannya. Kak. Adik Paramita yang manis, cobalah. Aku ingin melihat kau menikmati masakanmu sendiri. Menikmati daging rusa goreng ini. Ayolah. Tapi aku membuatnya untuk Kakang Mas Purbaya. Kau sengaja membuatnya untuk Kakang Masmu? Untuk Gusti Prabu yang juga junjunganmu? Iya. Makan. Ayo. Aku ingin melihat kau mencicipi hidangan ini. Kak. Maaf. Maaf, tuanku. Saya ingin melihat daging rusa goreng ini masuk ke dalam mulutnya. Ayo. Makanlah, Paramita. Tapi aku... Makan! Apa yang sebenarnya telah terjadi, Kak? Ada apa dengan hidangan itu? Sebentar lagi, tuanku akan melihat kenyataannya. Ayolah, makanlah, Paramita. Cempaka mendesak terus, memaksa Paramita untuk segera mencicipi hidangan yang dibuatnya sendiri. Sementara itu, Purbaya berusaha menengahi mereka. Aku telah siap, Kak. Oh, cantik sekali adikku. Duduklah, kita berbincang-bincang sebentar. Oh ya, aku sampai lupa menanyakan namamu. Siapakah namamu, adik manis? Paramita. Nama saya adalah Paramita. Paramita. Namamu bagus sekali. Apakah engkau adalah keturunan bangsawan? Saya adalah seorang gadis desa. Dan siapakah kakak sendiri? Wulan. Kau bisa memanggilku dengan sebutan Kak Wulan. Hah? Wulan? Apakah wanita di hadapanku ini adalah musuh besarku? Anting Wulan? Hei, kenapa engkau jadi tertegun seperti orang kebingungan, adik Paramita? Tidak apa-apa, Kak Wulan. Oh ya, aku akan mengadakan satu perjalanan yang jauh, meninggalkan tanah Pasundan ini, menuju ke sekitar Gunung Wukir di wilayah Mataram. Nah, apakah benar kau tidak merasa kehilangan meninggalkan Pasundan? Di tanah ini, saya sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Kak. Apalagi yang saya khawatirkan? Tidak, saya justru akan bahagia semakin jauh meninggalkan Pasundan. Saya akan mencoba mencari kehidupan baru di tanah itu. Kau masih muda, masih banyak kesempatan yang dapat kau raih dalam kehidupan ini. Iya, Kak. Saya ingin meraih kesempatan dalam kehidupan ini. Saya ingin semua cita-cita saya terkabul. Dan saya akan berusaha untuk itu. Oh, apakah cita-citamu itu, Mita? Cita-citaku? Iya, keberhasilan. Keberhasilan mengatasi kesengsaraan ini. Untuk itu, kau harus berjuang dan berupaya sekuat tenagamu. Kau mengerti itu? Iya, Kak. Saya mengerti. Ya, sudahlah. Sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Mari. Ayo, naiklah ke punggung kudaku. Kau tentu sanggup. Iya, Kak. Hop. Hiya, hiya, hiya. Berpeganglah erat-erat kita. Sudahlah, jangan menangis saja. Bukankah kau memiliki cita-cita yang besar? Kau ingin meraih keberhasilan yang jauh melebihi ayahmu. Nah, untuk itu, kau tidak boleh tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut. Kau harus memiliki hati yang teguh, tegar, dan tidak boleh cengeng seperti ini. Nah, sekarang tidurlah. Kesehatanmu pun harus kau jaga dengan sebaik-baiknya. Aku akan membuatmu untuk berhasil mencapai apa yang kau idam-idamkan itu. Nah, tidurlah. Baiklah, Kak. Terima kasih atas kebaikan Kak Bulan. Thank you. kakek telah mendustaiku. Kakek memberikan racun untuk membunuh Kakang Mas Purbaya. Apa itu? Kak Wulan, ada apa Kak Wulan? Kak, apa yang harus saya lakukan Kak? Ada apa dengan diri Kak Wulan? Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit mual dan penih. Baju kakak kotor terkena muntah. Biarlah saya mencarikan air sedikit. Dari sungai kecil yang tak jauh dari tempatnya, Paramita mengambil air di tempurung kelapa dan kemudian membantu Anting Wulan membersihkan pakaiannya. Sudahlah. Terima kasih adik Paramita. Kau baik sekali. Tidak ada kebaikan saya jika dibandingkan dengan budi dan pertolongan Kak Wulan pada saya. Sudahlah. Tidurlah kembali, Mita. Hari masih jauh malam. Tapi apakah yang terjadi pada diri Kak Wulan? Tidak apa-apa. Ayo tidurlah. Nah, sekarang mual dan peningku sudah hilang sama sekali. Tidurlah. Baiklah, Kak. Paramita kembali membaringkan tubuhnya. Matanya dirasakan mulai mengantuk. Untuk itu ia mencoba untuk memejamkan matanya. Hari sudah siang. Matahari sudah tinggi. Menjauhi sudut bumi ini. Aku harus segera melanjutkan perjalanan kembali. Itu Paramita agaknya juga baru bangun. Kita kesiangan, Kak. Iya. Bersihkanlah wajahmu. Kita akan segera melanjutkan perjalanan kita. Iya, Kak. Tunggu. Tunggu dulu, Paramita. Ada apa, Kak? Tunggu dulu. Agaknya ada banyak orang yang akan mengunjungi kita di sini. Mereka mendekati tempat ini. Siapakah mereka, Kak? Mana aku tahu. Kita tunggu saja. Nah, itu. Kau lihat? Mereka bermunculan di balik pepohonan itu. Kau benar, Jambul. Kau adalah seorang pelayanku yang baik. Benar-benar aku mendapat untung yang sangat besar. Mau apakah kalian datang kemari? Mengapa itu yang kau tanyakan, nona-nona manis? Ini adalah daerahku. Ini adalah tempatku. Tanah tumpah darahku. Aku dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, dan mendirikan istana juga di sini. Apakah engkau datang tidak mencari aku dan melamar untuk menjadi permaisuriku? Rupanya kalian semua adalah manusia-manusia liar, pengganggu ketentraman di wilayah ini. Kebetulan sekali. Aku akan memberikan pelajaran pada kalian. Kalian dengar. Wanita itu akan memberikan pelajaran padaku, pada kalian. Kakang, agaknya dia datang akan memberikan pelajaran menari pada kita. Dari mana ke asalmu? Pasundan kah? Jika berasal dari Pasundan, tentu dia akan mengajarkan pada kita ketuk tilu, Kakang. Ketuk tilu. Dibak. Ayo kemari bergoyang, Nona. Dibak. Biar aku yang akan memberikan hajaran, Kak. Waduh. Kakang, kuda-kudanya, Kakang. Kuda-kudanya itu. Berhati-hatilah. Aku khawatir kau akan dibuat jatuh dan merangkak oleh gadis yang galak itu, Kudo Karang. Jangan menghina aku, Kakang Ramos. Percuma aku diberi gelar Kudo Karang, jika dapat buat main oleh gadis seperti ini. Mana gelar kebanggaanmu itu, Bu? Ganti saja gelarmu itu dengan kudo kayu atau kudo tahu. Kau lihatlah Kakang Ramos. Aku akan membuat anak itu terkapar di tanah. Kau jangan gila, kudo. Berani kau lukai gadis itu, aku akan menggantungmu. Ayo, masukkan kembali golokmu itu. Dan kau, Kadung, Joko, tangkap hidup-hidup gadis itu. Yuk, Kadung. Mundurlah kau, adik Pramita. Aku akan menyelesaikan mereka secepatnya. Beri aku kesempatan untuk membalaskan hinaan dari manusia-manusia kotor seperti yang kurasakan kemarin. Aku akan menyelesaikannya segera. Hei! Ya! Hei! Ya! Hei! Ya! Hei! Sejenak Kiramos tertegun melihat gerakan Paramita yang cukup terlatih. Beberapa geprak saja, kedua anak buahnya sempat terdesak. Kiramos yang kini menyadari kekuatan lawannya, segera memerintahkan dua orang lagi anak buahnya untuk membantu. Dan kemudian, ia sendiri mendekati Anting Wulan yang masih berdiri menonton dengan tenang. Hebat hatimu itu, Nona. Tetapi aku bukanlah anak-anak ingusan seperti mereka. Kiramos menerjang cepat dengan tiba-tiba, tetapi Anting Wulan dengan tenang menerima serangan itu dengan sebelah tangannya. Cengkraman dua tangannya yang mengarah pundak dan pinggang dengan mudahnya dikibaskan hingga membuat Kiramos terpental bergulingan. Setan, rupanya kau memiliki kepandaian yang dapat diandalkan. Hei, kawan-kawan, bantu aku. Bunuh saja wanita ini dan juga wanita itu. Belasan laki-laki kasar itu segera mencabut golok dan pedang mereka dan segera melibatkan diri dalam pertempuran yang tengah berlangsung. Sementara itu Paramita yang kini menghadapi enam orang laki-laki mulai kerepotan. Suatu ketika, sebuah pukulan laki-laki kasar itu menyerempet pundaknya dan ia terhuyung-huyung. Dan belum sempat lagi ia memperbaiki posisinya, beberapa laki-laki kasar itu telah menubruknya dan kemudian ia jatuh berguling-guling dalam pelukan laki-laki kasar itu. Lepaskan adikku itu, manusia liar. Sudahlah, jangan menangis, Mita. Aku cici, Kak. Sudahlah. Hapuslah air matamu itu. Ayo, kita tinggalkan saja tempat ini. Kita cari tempat lain saja untuk membersihkan tubuhmu itu. Mari. Tunggu dulu, Nona. Nona, tunggu. Siapakah kau ini? Tinggalkanlah namamu dan juga perguruanmu, agar suatu saat kelak aku dan juga guruku dapat mencarimu. Kurcaci-kurcaci liar. Apa yang kau dapat lakukan terhadapku dan perguruanku? Ketahuilah, namaku Anting Wulan. Dan perguruanku Gua Larang. Selamat tinggal. Ayo, Mita. Ayolah, Mita. Ada apa denganmu, Mita? Kau Anting Wulan? Anting Wulan? Iya. Ada apa? Paramita tidak menjawab. Ia segera menghentakkan pegangan Anting Wulan dan kemudian berlari meninggalkan wanita yang telah menolongnya itu. adik Mita. Apa salahku? Berhentilah. Celaka. Jurang yang curam di hadapannya. Aku harus berusaha mengejarnya. Beberapa belas tombak dari arena pertempuran, terdapat sebuah jurang yang curam dengan batu-batu padas bertebaran di dasarnya. Karena baru beberapa saat dan belum lagi Anting Wulan sempat menyadari dan mengejarnya, Paramita sudah tiba di bibir jurang. Mita, berhentilah dan jangan berbuat gila. Diam di tempat, Kak. Dan jangan lanjutkan langkah Kak Wulan. Atau aku akan melompat turun ke bawah sana. Pergi, pergi cepat dan menjauh dari sini. Pergilah, aku tidak ingin bersama-sama denganmu. Pergi. Baik, baiklah. Aku akan pergi dan meninggalkanmu. Tapi ingatlah, janganlah berlaku bodoh. Mana semangatmu untuk mencapai keberhasilan? Jangan lakukan itu. Pergi dan jangan berkotbah terus di sini. Aku tidak mau melihat wajahmu. Aku tidak mau berjalan bersama-sama denganmu. Baik, baiklah. Aku pergi. Anting Wulan segera melangkah meninggalkan Paramita. Akan tetapi baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar ceritan Paramita. Anting Wulan yang berbalik masih sempat melihat Paramita yang berusaha melompat dari bibir jurang yang tanahnya longsor berhamburan. Anting Wulan melompat, berusaha menolong. Akan tetapi Paramita yang berada cukup jauh meluncur turun tanpa dapat dicegah lagi. Paramita meluncur turun di lamping tebing itu dengan derasnya. Tangannya menggapai-gapai, berusaha untuk meraih sulur dan akar-akar pohon yang banyak merambat di tebing jurang tersebut sampai akhirnya. Dewa Talgung, terima kasih kau masih menyelamatkan diriku. Oh, kau berhasil meraih akar pohon itu. Bagus, bertahanlah. Aku akan turun menolongmu. Bertahanlah, adik Mita. Aku harus cepat merayap turun sebelum adik Paramita kehilangan tenaga untuk bertahan di bawah sana. Hup! Anting Wulan dengan cepat merayapi tebing yang curam itu mendekati Paramita. Tetapi ketika ia telah dekat dari Paramita. Pergi! Pergi! Naik kembali! Dan jangan hiraukan aku! Pergilah kau! Pergi! Ada apa sebenarnya dengan dirimu, adik Mita? Apakah sebenarnya kesalahanku padamu? Kenapa tiba-tiba kau membenciku setelah tahu bahwa aku adalah Anting Wulan? Pergi, pergilah dari hadapanku. Aku tidak mau tinggal dan hidup bersama-samamu. Pergi! Hei, awas Mita! Diam di situ! Aku akan melompat jika kau mendekatiku. Diam di situ! Tapi akar tempatmu tergantung itu sebentar lagi akan putus. Akar itu tidak dapat lebih lama menahan berat tubuhmu. Kemarilah adik Paramita. Tidak! Tidak! Kau musuh besarku. Aku tidak akan mau bersama-sama denganmu. Musuh besar? Apa maksudmu? Kau musuh besarku. Aku harus membunuhmu. Cita-citaku yang paling utama dan kudambakan adalah membalaskan dendam atas kematian ayahku. Kau adalah musuhku. Aku tidak mengerti, Mita. Bagaimana bisa kau mengatakan aku musuhmu? Bukankah kau mengatakan bahwa ayahmu seorang prajurit dan mati di medan perang? Aku telah kehilangan ayahandaku yang sangat aku cintai. Aku tidak dapat berdiam diri saja atas kematian itu. Aku harus membalaskan kematian ayahandaku itu. Tetapi pembunuhnya telah tiada. Pembunuhnya telah tewas. Lalu kemana lagi aku harus membalaskan semua sakit hatiku? Jika tidak kepada dirimu. Kepada dirimu, Anting Wulan. Nah, kau sudah tahu tujuanku itu. Sekarang terserah dirimu. Kau mau membiarkan aku hidup terus. Tapi kelak aku akan membunuhmu. Atau kau yang membunuh aku sekarang. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa hubungannya aku dengan pembunuh ayahandamu? Siapakah sebenarnya ayahandamu itu? Apakah benar seorang prajurit seperti yang sudah kau ceritakan padaku? Ayahandaku adalah Prabu Jayasuntana yang tewas terbunuh oleh ayahandamu, Raden Kuda Amoksa. Oh. Kiranya demikian. Masalah dendam itu boleh kau tentukan saja. Terserah. Jika memang kau tetap ingin membunuhku. Tapi sekarang, kau harus kubantu naik dulu. Ayolah, biarkanlah aku menolongmu. Tidak, tidak. Menyingkirlah kau. Biarlah aku mengurus diriku sendiri. Awas, aku diminta. Seekor ular ada di sampingmu. Jangan bergerak. Paramita menjadi terkejut mendengar kata-kata Antimulan. Dengan rasa cemas dan takut ia menoleh ke belakang. Tetapi baru saja ia menoleh, Antimulan melayang bagaikan kupu-kupu sambil mengirimkan totokan ke arah beberapa jalan darah Paramita. Dan kemudian dengan sigapnya, tangannya menyambar tubuh Paramita. Sementara tangannya yang lain menyambar akar-akaran yang banyak terdapat di sekitar Paramita. Kemudian Antimulan merayap naik ke atas jurang yang curam itu. Menolongku. Kenapa kau menyelamatkan diriku? Aku adalah musuh besarmu. Aku akan membunuhmu suatu saat jika memang aku telah mampu. Mita, adik Pramita, kenapa urusan orang tua kita yang tidak benar harus kita ikuti? Ayahku Kuda Amoksa bukanlah orang baik-baik. Aku mengakui hal itu. Tetapi ayahmu pun tidak berbeda. Ayahmu mengkhianati Prabu Acikonda, junjungannya sendiri. Diam-diam secara licik, merebut kekuasaan junjungannya. Keduanya tidak berbeda. Mereka licik. Semula mereka bersahabat, tapi kemudian saling bermusuhan. Ayahandaku tidak jahat. Ayahandaku tidak licik. Ya, baiklah. Jika kau memang berkeras, tak mau tinggal bersama-sama denganku, kau boleh pergi sendiri. Tapi satu hal yang sangat kusayangkan, yaitu jika kita harus bermusuhan. Aku menyukaimu, Mita. Selamat tinggal. Kak, Kak Ulan! Ada apa, Mita? Jaga dirimu baik-baik. Kenapa kau menangis seperti ini? Jangan tinggalkan aku, Kak. Jangan tinggalkan aku. Mita. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku. Tidak seharusnya aku mengaitkan masalah orang tua kita denganmu. Kau memang tidak bersalah, Kak Wulan. Kau adalah seorang wanita yang baik. Seorang wanita pendekar yang hebat. Maafkan aku. Marilah, kita lanjutkan perjalanan kita. Si Tunggul tentu akan menjadi cemas kutinggalkan terlalu lama. Mari. Iya, kuda itu, Kak. Kuda hebat itu. Aku khawatir kuda itu akan hilang diambil oleh begal-begal tadi. Jangan khawatir. Tidak akan mudah untuk menguasai si Tunggul. Ayo, kita lihat cepat. Lihat itu, Pramita. Bukankah dia masih ada di sana? Tunggul! Ayo, naiklah, Mita. Benar-benar kuda yang hebat. Antimulan dan Paramita yang tengah menuju kaki Gunung Wukir. Sekarang marilah kita kembali mengikuti perjalanan Raden Sakapalwaguna yang menyertai Kilangu dan putrinya meninggalkan kaki Gunung Wukir. Itu adalah desa kayu putih. Kukira desa itu cukup baik, cukup damai untuk kita tinggali. Ya, aku pun pernah ayah ajak mengunjungi desa ini beberapa tahun yang lalu. Ya, kau benar, Surti. Sebaiknya kita turun saja. Kita memasuki desa itu dengan berjalan kaki. Paman benar. Paman, lalu bagaimana rencana paman selanjutnya? Di manakah paman akan tinggal? Entahlah. Apakah ayah kecewa dengan keputusanku meninggalkan desa? Tidak, Surti. Ayah tidak kecewa. Memang sejak semula ayah berniat mengajakmu untuk meninggalkan desa itu bila saatnya kau akan menikah. Aku rela untuk tidur sekalipun di pinggir jalan desa ini daripada harus tinggal di desa terkutuk itu. Ini paman, aku mempunyai sisa uang. Paman dapat mempergunakan untuk membeli pondok dan mungkin juga dengan sepetak kecil sawah untuk paman garap. Ini. Kau memberikan uang ini. Uang sebanyak ini. Apakah engkau ini dewata yang tengah menyamar menjadi manusia? Sudahlah paman. Cari dulu penginapan. Baru setelah itu perlahan-lahan paman dapat mencari pondok untuk tempat tinggal paman di sini. Mari kita masuk terus ke dalam desa ini. Kilangu tak mampu lagi berkata-kata. Ia hanya memandangi Raden Sakapalwakuna dari sisinya dengan air mata yang berlinang. Dan Surti anak gadisnya pun tidak berbeda. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil menemukan sebuah penginapan yang sederhana. Surti, ada apa? Mengapa tidak beristirahat saja di dalam kamar? Mengapa lama benar ayah mencari makanan? Mungkin cukup jauh warung nasi dari penginapan ini. Dan juga mungkin warungnya ramai sekali, sehingga harus antri. Kakang Saka. Ada apa, Surti? Bagaimana keadaan sebenarnya dari Kakang Ronggo Wulung? Apakah cukup parah lukanya? Sudahlah. Tidak ada gunanya kau menanyakan keadaan dirinya. Biarkan saja. Apapun yang terjadi pada dirinya adalah urusan dia yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Aku... Ada apa, Surti? Kenapa kau jadi mengurusinya? Aku hanya ingin tahu, Kakang Saka. Apakah itu tidak boleh atau tidak pantas? Iya. Baiklah. Keadaan dirinya... Lukanya memang tidak terlalu membahayakan. Tetapi hancurnya perasaan anak muda itu yang mungkin akan merusak diri dan masa depannya. Kasihan Kakang Ronggo. Kau mengasihaninya? Sudahlah Kakang, jangan singgung-singgung masalah hubunganku lagi. Aku sudah bukan lagi penduduk desa itu. Dan aku kini sudah berada jauh darinya. Dan tidak mungkin bertemu dengannya lagi. Jadi Kakang tidak perlu menyinggung-nyinggung tentang masa lalu ataupun hubunganku itu. Nah, itu ayahmu sudah kembali. Tentu beliau sudah siap dengan makanan untuk pengisi perut kita. Makanan sudah kubeli. Siapkanlah segala sesuatunya, Surti. Kami akan segera makan siang. Baik, Ayah. Saya akan menyiapkan piring dan minumnya. Surti, minta piring dan keperluan lainnya dari pengurus dapur penginapan ini. Ya, Ayah. Surti segera menyiapkan piring dan minum. Setelah itu ia bergegas masuk ke dalam kamarnya untuk merapikan segala sesuatunya. Tetapi ketika ia memasuki kamarnya, ia melihat seorang pemuda dengan kain yang membebat luka di lengannya sedang berdiri di samping jendela kamarnya. Dan ketika melihat kehadirannya, segera saja pemuda itu menghampiri dan berlutut sambil terisak sedih. Maafkan aku, Surti. Aku tidak akan mungkin dapat hidup tanpa dirimu. Maafkan aku, Surti. Maafkanlah semua kekhilafanku. Iya, Kakang. Aku mengakui bahwa aku bersalah. Aku terlalu menurutkan nafsu rendahku. Aku bersalah. Tapi aku mohon berilah aku kesempatan untuk memperbaiki diriku, untuk menunjukkan sikapku sebagaimana dahulu. Berilah aku kesempatan. Bangkitlah, Kakang. Aku menyadari, pada dasarnya kita manusia ini tidak lepas dari salah dan hilaf. Mungkin lain waktu adalah giliranku. Bangkitlah, Kakang. Aku maafkan engkau. Terima kasih, Surti. Terima kasih. Aku juga tidak akan kembali lagi ke desa itu. Aku akan menetap di sini bersama-sama denganmu. Kita akan bekerja dan menggarap sawah di desa ini. Aku mempunyai seorang paman di sini. Aku akan menemuinya dan minta pekerjaan padanya. Ayah. Aku menemuinya ketika sedang mencari makanan. Kemudian, karena melihat penyesalan yang tulus, aku membawanya kemari. Syukurlah jika kau memang mau menerimanya kembali. Ya, jika begitu tugasku sekarang sudah selesai, Paman. Aku harus segera kembali menunggu istriku kemari. Tunggu dulu, Tuan. Tuan harus makan dahulu bersama-sama dengan kami. Iya, makanlah dahulu bersama-sama dengan kami, Kakang Saka. Baiklah. Ya, tidak baik menolak rezeki. Ya, saya akan makan bersama-sama. Setelah makan siang bersama dengan keluarga Kilangu, Raden Sakapalwaguna segera meninggalkan penginapan itu menuju desa kecil di kaki Gunung Wukir untuk menanti istrinya kembali. Kita mengeluarkan asap yang cukup tebal. Lihat, itu kelihatan juga cahaya kemerahan dari kepundannya. Gunung itu akan meletus, Kak. Tidak, Mita. Gunung itu tidak akan meletus. Sejak zaman dahulu, gunung itu selalu begitu, mengeluarkan asap. Itu adalah Gunung Wukir. Dan oleh penduduk sekitar sini, juga disebut sebagai Gunung Api atau Merapi. Apakah tidak berbahaya, Kak? Saya sering mendengar tentang malapetaka akibat letusan gunung berapi. Iya, tapi justru untuk Gunung Wukir, mungkin itu tidak akan terjadi. Barangkali jika asap itu tidak dapat keluar, tertutup bebatuan ataupun cadas, mungkin gunung itu dapat meletus. Ayolah, sebentar lagi kita akan tiba. Itu, di balik gundukan bukit kecil itu adalah desa tujuan kita. Apakah Kakang Saka, suami Kaulan itu seorang petani? Mengapa kau bisa menduga seperti itu? Iya, karena Kakang Saka, suami Kak Ulan tinggal di tempat terpencil seperti itu. Tidak, Mita. Ia bukanlah seorang petani. Ia menungguku karena satu urusan. Ayolah, kita segera ke sana, menjumpainya. Hiya, hiya, hiya, hiya. Itu adalah desanya, Mita. Dan itu lihat Baiklah. Pondok yang paling depan itu adalah tempat yang kita tuju. Anting Wulan terus menghantar kudanya mendekati pondok yang ditujunya. Hatinya berdebar tegang, rasa kesal dan penasaran berkelut menjadi satu. Dan ketika ia semakin mendekati pondok itu, bayangan seorang laki-laki nampak berdiri gagah di depan pondok tersebut. Itu dia Kakang Saka. Marilah Mita, turun Mita. Oh, maafkan aku. Kau tentu kecewa tidak menemuiku saat kembali dari lereng Wukir. Dari mana saja Kakang? Ya, aku terpaksa melibatkan diri dengan persoalan Paman Lango. Persoalan gadisnya. Kemudian Raden Sakapalwaguna menceritakan tentang kisah Surti dan Ronggo. Anting Wulan pun menarik nafas lega. Semua ganjalan yang menyesakkan dadanya seketika hilang. Dan dengan wajah yang berpura-pura kesal, Anting Wulan merengut manja. Tapi Kakang Saka sudah membuat cemas hatiku. Jika begitu, maafkan aku. Siapakah adik kecil yang bersamamu ini, Wulan? Usiaku sudah 14 tahun. Aku bukan lagi anak-anak. Ya. Baiklah. Siapakah namamu, Nona? Namaku Paramita, Kakang. Paramita. Lalu bagaimana kau bisa bersama-sama dengan istriku Wulan? Para penduduk desa menuju kemari, Kakang. Aku tidak mau bertemu dengan mereka. Hah? Ya, sudahlah. Kita tinggalkan saja desa ini. Ayolah, Kakang. Mari, Mita. Beberapa saat saja Anting Wulan, Saka dan Paramita telah berderap di atas punggung kuda meninggalkan desa kecil di kaki Gunung Wukir. Sementara itu jauh di barat sana, di pinggir sungai Cirampang, Eyang Kaliman tengah duduk bersemedi di hadapan ular mas yang kaku tak bergerak. Hingga beberapa saat kemudian, ia membuka matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Oh, Yang Agung. Berilah aku kekuatan untuk dapat mengusir kekuatan kotor di dalam ular mas ini. Hop! Kemudian Eyang Kaliman meraih ular mas itu dan kemudian menggenggamnya erat-erat dengan telunjuk dan ibu jarinya. Beberapa saat kemudian tubuh kakek yang arif dan waskita itu bergetar. Nafasnya mulai terdengar memburu dan ibu jari dan telunjuk yang menjepit ular mas itu semakin menegang. Aku harus berhasil mengusir kekuatan jahat Nenek Ranggis yang bersembunyi dalam ular mas ini. Akan sangat berbahaya sekali bagi cucu kita. Allah kau Ranggis. Keluarlah dari dalam ular mas ini. Keluarlah. Aku akan menekannya, mendorongnya keluar melalui ekor ular mas ini. Aku akan mengurutnya dengan seluruh kekuatanku. Benar-benar keterlaluan kau, Ranggis. Baiklah, jika kau tidak mau juga keluar, aku akan menjengukmu di dalam gaibmu. kemudian, nampak tubuh Eyang Kaliman mematung tak bergerak, seakan-akan tidak bernyawa. Ternyata dengan kekuatan batinnya yang tinggi, kakek Arif dan Waskita itu mencoba untuk masuk ke alam gaib. Untuk mencoba mencari Nenek Ranggis yang diduganya bersemayam di dalam ular mas itu secara langsung. Apa yang ingin kau kehendaki dariku, Kaliman? Justru akulah yang ingin bertanya padamu, Ranggis. Apa yang kau kehendaki dari cucuku Anting Wulan? Kakek tua pikun, masih juga kau mencampuri urusan dunia ini? Hah, bukankah kau adalah seorang pertapa suci yang tidak lagi mencampuri urusan dunia? Untuk apa kau menggangguku yang bersemayam di dalam ular mas ini? Aku menghendaki engkau keluar dari dalam ular mas ini. Begitukah sikapmu, ha? Begitukah sekarang sikap dari Kaliman yang bergelar pertapa suci? Ha? Pilihan dewata, hendak mencampuri urusan dunia secara langsung. Apakah kau ingin menjadi satria? Tanggalkanlah jubah sucimu itu, Kaliman. Aku tidak ingin melihat kehancuran perdamaian di tanah ini. Karena itu, aku harus bertindak padamu. Hah? Bertindak padaku? Kau akan bertindak langsung? Oh, Kaliman, manusia suci pilihan dewata. Apakah engkau tidak menyadari bagaimana aku dapat berada di dalam ular mas ini dan keluar dari daerah kutukan di lereng Gunung Wukir? Apakah engkau tidak menyadarinya? Ataukah kau hanya berpura-pura? Dewata telah merestui aku. Dewata telah mengabulkan doa tapaku. 40 hari aku bertapa di lereng Wukir tanpa makan, tanpa minum, bahkan tanpa mengertipkan mataku sekalipun. Aku bertapa untuk memohon keluar dari daerah kutukan itu dengan janji tak akan membuat bencana. Dan agaknya tapaku itu telah memaksa Dewata Agung untuk mengabulkan semua cita-citaku. Aku berhasil, kakek tua. Dewata telah mengabulkannya. Dan kini, apakah engkau akan tidak menantangnya? Lalu apakah yang kau inginkan dengan bersemayam dalam ular mas ini? Aku akan membantu umat manusia untuk menciptakan perdamaian. Mungkin itu kau lakukan, Ranggis. Aku lakukan atau tidak janjiku. Apa pedulimu, ha? Betapa suci. Eyang Kaliman mematung terpekur tanpa gerak di hadapan Nenek Ranggis yang masih terkekeh-kekeh mengeceknya. Dan beberapa saat kemudian, kakek tua yang nampak hampir putus asa itu menghilang lenyap dari hadapan Nenek Ranggis. Oh, dewata memang telah berkehendak. Aku tak boleh melawan semua kehendaknya secara langsung. Ranggis hanya boleh kuhadapi melalui tangan cucuku sendiri, Anting Wulan. Oh, Dewata Agung, sesungguhnya lah hadirnya kejahatan juga atas kehendakmu. Karena itu, atas kehendakmu juga, aku mohon kekuatanmu untuk kelak menangkalnya. Kek, Kami sudah siap, Kek. Oh, masuklah dulu kalian. Pintu itu tidak terkunci. Oh, kemarilah. Ada yang ingin kubicarakan lagi sebelum kita memulai pekerjaan kita. Apakah itu, Kek? Duduklah dulu. Ya, kemarilah. Ya, ini dia. Lihatlah. Benda inilah yang nanti akan kita kerjakan. Tetapi setelah aku mempelajari jenisnya dan daya tahan dari benda ini, kita akan memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin tidak setengah purnama. Boleh saya lihat benda yang akan kita kerjakan itu, Ken? Ini, kau lihatlah. Benda ini memang bagus, Kakang. Iya, memang sebuah logam yang aneh. Bagus sekali untuk dijadikan sebuah senjata pusaka. Ukir-ukirannya pun bagus sekali. Sama persis dengan seekor ular sungguhan. Dari manakah Tuan memperolehnya? Agaknya ini sebuah benda buatan tanah seberang. Ya, mungkin engkau benar, Jaduk Bulus. Aku mendapatkan tugas ini dari cucuku, seorang pengawal utama dari Baginda Sanjaya di Mataram. Tapi aku tidak begitu jelas dari mana ia memperolehnya. Bagaimana dengan perapian yang kuminta kau siapkan itu? Apakah sudah siap sebagaimana yang kuminta, Pandai Ulung, Jaduk Bulus? Kami sudah siapkan semuanya, Kek. Ayolah. Jika begitu, sekarang marilah kita coba untuk menempanya. Baiklah. Sudah hampir setengah harian kita membakar benda ini. Tapi, benda itu tidak kelihatan melunak. Aneh. Iya. Kita dapat memulainya sekarang, Adik Jaduk Bulus. Benar. Kita akan mulai menempanya sekarang. Aku kira belum saatnya. Benda itu masih sangat keras. Api itu belum merubah kekuatan benda itu sedikit pun. Engkau terlalu melebih-lebihkan kehebatan benda ini. Kami berdua adalah pandai besi yang ternama di sekitar pesisir selatan ini. Tidak sedikit pesanan-pesanan senjata yang kami kerjakan. Bahkan kami pun pernah membuat sebuah senjata khusus yang terbuat dari logam emas seperti ini. Kami akan mencobanya. Kami akan memulai sekarang. Atau kami tidak akan membantumu, Tuan Kaliman. Dan jangan coba-coba usik kami dengan rasa penasaran yang Tuan buat-buat. Iya, baiklah. Jika begitu, kau boleh mulai mengerjakannya. Cobalah. Ya. Biarlah aku saja yang mulai mengerjakannya, Kakang Pandai Ulung. Ya, kerjakanlah, Adik Jaduk Bulus. Dengan gerakan yang pasti dan penuh percaya diri, pandai besi yang memang sudah ternama di sekitar pesisir selatan itu mengambil peralatannya. Sebuah capit besi yang bergagang kayu, dan kemudian di tangan kanannya, sebuah godam besi yang cukup besar untuk menempa ular mas itu. Dan tanpa ragu-ragu lagi, ia mengangkat godam tersebut dan mulai menempanya. Kakang Pandai Ulung, ada apa, Adik Jaduk Bulus? Agaknya benda ini benar-benar keras luar biasa. Tergores pun belum, Kakang. Mari, biarlah aku mencobanya. Jangan, Kakang. Biar saja aku yang mencobanya. Aku penasaran sekali lagi. Kakang, lihatlah. Benda luar biasa sekali. Logam yang sangat hebat. Berikanlah godam dan capit itu. Aku akan mencobanya. Kemudian Pandai Ulung mencoba menempa ular emas itu sebagaimana yang dilakukan oleh Jaduk Bulus. Tetapi beberapa kali ia menempa, ia segera menyadari bahwa akan sia-sia memaksakan diri mereka saat itu. Kau benar, Tuan. Kau benar. Benda ini memang belum siap untuk ditempa. Benar-benar luar biasa dan membuat kami penasaran. Kami akan tinggal di sini berapapun lamanya. Kami akan tinggal sampai ular emas ini tercipta menjadi sebuah senjata pusaka. Sebuah pedang pusaka yang tanpa tanding. Ya, letakkanlah kembali ular emas itu di perapian. Kita akan mencobanya besok pagi-pagi. Tapi untuk itu aku mengharapkan kalian secara berganti-ganti menjaganya dan memperhatikan selalu perkembangan ular emas itu. Selamat tinggal, Ibunda. Selamat tinggal, Karang Sedana. Aku tidak akan kembali lagi ke sana. Aku tidak mengerti dengan sikap ibuku yang ternyata penuh misteri dendam. Aku tidak bisa menemani ibundaku terus-menerus yang begitu membenci Kakang Mas Purbaya. Dan Kakang Mas pun kini pasti membenciku setelah aku terjebak oleh siasat Resi Amista. Aku tidak akan kembali lagi ke sana. Tidak. Apa yang telah kau lakukan, Paramita? Dari beberapa orang pengawal, aku mendengar kau telah berusaha meracuni Gusti Prabu. Mengapa kau lakukan semua itu, Paramita? Mengapa engkau lakukan itu? Apakah kau sangat membencinya? Ataukah ada seseorang yang telah menghasutmu? Ayo katakanlah, Paramita anakku. Katakanlah, Mita. Jika kau mempunyai ganjalan dengan Gusti Prabu, katakanlah, kami akan membantu. Percayalah, kami akan membantumu. Semua niatmu itu dengan cara sebaik-baiknya. Tetapi kau harus mendengar kata-kata pamanmu ini dan juga kata-kata ibundamu. Iya, Mita. Ketahuilah, sesungguhnya kami pun membenci Purbaya. Dan kami berniat untuk menggulingkan kedudukannya. Bahkan juga membunuhnya, melenyapkan nyawanya seperti yang kau inginkan. Apa maksud Paman Raka? Kami akan membantumu untuk melaksanakan niat dan dendammu. Tetapi kau harus mendengarkan kata-kata kami. Saya tidak mengerti. Apakah Paman juga membenci Kakang Mas Purbaya? Paman dan Ibunda merencanakan membunuhnya? Iya, benar. Sejak dahulu aku memang merencanakan untuk membunuhnya. Membunuh Gusti Purbaya. Oh, mengapa demikian? Bukankah Kakang Mas Purbaya demikian baiknya pada Paman dan juga Ibunda? Tidak berbeda dengan engkau. Itu semua adalah karena dia adalah pembunuh ayahandamu. Iya. Kita akan membalas dendam ayahandamu itu. Ketahuilah, ayahandamu tewas karena... Tidak! Bohong! Dusta! Semua itu dusta! Ayahanda tidak tewas karena Kakang Mas Purbaya. Ayahanda tewas adalah karena pengkhianatan sahabatnya Raden Kuda Amoksa. Tidak! Tidak! Aku tidak bermaksud membunuhnya! Tidak! Ada apa, Mita? Mengapa kau? Siapa yang kau maksudkan itu? Tidak, Kaulan. Tidak. Maafkan saya telah mengejutkan dan mengganggu perjalanan ini. Marilah kita lanjutkan, Kak. Adik Wulan, agaknya Dimita perlu beristirahat. Tidak, saya tidak lelah. Sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan ini. Iya, kau benar, Mita. Kota Raja sudah tak jauh lagi. Kita akan beristirahat di sana nanti menjelang senja. Ayo, Rakan Dasaka. Hiya, hiya, hiya, hiya. mengenal kami. Apakah engkau prajurit baru di Mataram? Siapakah kalian? Kami memang prajurit baru. Dan apa tujuanmu datang kemari? Aku adalah Raden Saka Palakuna. Dan ini istriku Anting Wulan. Oh, jadi tuan berdua adalah pendekar dari keraton ini. Maafkan kami yang buta, tuan. Maafkan kami berdua. Mari, silakan masuk. Tuan dapat menemui Tuan Rakrian Badra Dananjaya. Beliaulah yang menggantikan Tuan Kusanjaya selama ini. Menggantikan Prabu Sanjaya? Iya, tuan. Apa yang sudah terjadi di istana ini? Ada apa dengan Prabu Sanjaya? Ada apa? Ampun. Lepaskanlah cengkraman tuanku putri. Saya akan menceritakannya. Dinda Wulan, lepaskanlah tanganmu. Kau telah menyakiti prajurit itu. Maafkan aku, paman prajurit. Lekaslah ceritakan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tuanku Sanjaya saat ini tengah mengadakan penyerangan ke beberapa negara tetangga. Dan tuanku Rakrian Badra Dananjayalah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pemerintahan selama beliau pergi. Rupanya sang prabu telah memulainya, Dinda Wulan. Masuklah. Tuan berdua dapat menemui tuanku Rakrian Badra Dananjaya. Terima kasih, paman. Kami akan masuk dan menemuinya. Tapi dapatkah paman memberitahukan kedatangan kami ini pada beliau? Hamba akan lakukan, tuanku. Hei, adik Kandel, aku tinggalkan engkau sebentar. Silahkan, kakang. Marilah, tuanku. Kemana saja kalian berdua? Gusti Prabu menunggu kedatangan kalian, tapi akhirnya beliau tidak sabar dan kemudian memutuskan untuk segera berangkat untuk melaksanakan rencananya. Kemanakah saat ini beliau pergi? Ini adalah keberangkatan beliau yang kedua kalinya. 14 hari setelah kepergian kalian, Baginda mengerahkan prajurit menyerang Balitung. 2 hari saja kerajaan tersebut berhasil ditundukkan. 14 hari kemudian, Gusti Prabu mengerahkan kembali kekuatan tentaranya, menyerang Pelawasan dan Kedung Salaka. Dan menurut berita yang kami dapatkan, mungkin dalam beberapa hari ini, ia akan kembali. Pelawasan sudah berhasil ditundukkan. Kedung Salaka pun demikian. Kini Baginda tengah mengatur kedua kerajaan tersebut. Aku baru saja memerintahkan para prajurit untuk segera menyebar berita ini dan mengadakan perayaan penyambutan beliau. Mataram akan segera menjadi besar. Ambisi Prabu Sanjaya untuk menyatukan dan menciptakan satu kerajaan besar di bawah satu pemerintahan adalah semata-mata untuk menciptakan perdamaian, menghindarkan peperangan antara kerajaan yang hampir selalu terjadi. Iya. Menyesal sekali kami terlambat datang kemari hingga tidak dapat menyertai langkah pertama dari Gusti Prabu Sanjaya. Aku kira tidak lama setelah kehadiran beliau di istana ini, ia akan segera kembali lagi, melanjutkan gerakannya sampai seluruh tanah Jawa ini dalam genggamannya. Tenaga kalian berdua jelas masih sangat diperlukan. Sekarang kalian dapat beristirahat. Tentunya kalian sangat lelah sekali setelah melakukan perjalanan panjang. Siapakah gadis itu? Gadis yang berada di sebelahmu, Nawulan? Iya. Maafkan saya, Paman Dananjaya. Ini adalah adik Paramita. Dia adalah adik angkat saya. Iya, adik angkat kami. Paramita, berilah hormat pada Paman Rakyan Dananjaya. Hormat dan sembah bakti saya untuk Paman Dananjaya. Seorang anak baik. Sikapmu hebat sekali, anak manis. Apakah engkau berasal dari kalangan istana? Saya hanyalah seorang anak desa, Paman. Tetapi sikap dan unggah-ungguhmu sangat halus sekali. Hamba pernah beberapa tahun menjadi dayang pengasuh di Istana Karangsedana. Oh, bagus. Jika demikian, beristirahatlah. Kau juga, Wulan dan Saka. Aku akan memerintahkan orang-orangku untuk mengurusmu. menyediakan segala keperluanmu. Terima kasih, Paman. Jika begitu, kami mohon pamit untuk beristirahat, Paman. Oh, silakan, silakan. Dinda Wulan, di manakah Adi Paramita? Dia masih berada di kamarnya, Kanda. Agaknya dia lelah sekali melakukan perjalanan yang panjang ke Tanah Mataram ini. Dinda, kau belum lagi menceritakan tentang kisah perjalananmu ke lereng bukit. Apakah yang kau temui di sana? Apakah perjalananmu sia-sia? Tidak, Kakang. Perjalananku ke sana tidaklah sia-sia. Aku mendapatkan sebatang logam yang aneh. Logam yang aneh? Iya. Dapat dikatakan logam, dapat juga tidak. Benda yang kutemukan berbentuk ular dan berwarna emas. Ular emas? Iya. Iya, Kanda. Ular emas. Benda itu seakan-akan benar-benar seperti seekor ular emas yang membatu. Seekor ular emas yang kaku bagaikan logam ataupun batu cadas. Sedikitpun benda itu tidak berbeda dengan ular emas yang pernah kita lihat. Aneh sekali. Lalu di manakah benda itu sekarang? Aku telah menyerahkan pada kakek. Aku minta kakek untuk menjadikannya sebilah pusaka. Di mana kau menemukan kakek Kaliman? Aku mengunjunginya, Kanda. Kau telah kembali ke Pasundan? Sungai Cirampang tidak terlalu jauh. Apalagi aku bersama dengan si Tunggul. Jadi saat ini kakekmu sedang menempanya. Kapan kau akan mengambilnya? Aku penasaran sekali untuk melihat kehebatan ular emas itu. Gila, benar-benar ini logam iblis. Bagaimana mungkin 5 hari sudah kita menempanya? Kita membakarnya, tapi belum juga berhasil kita membuatnya menjadi sebilah pedang. Apakah mungkin benda ini dapat ditempa? Dapat. Kita akan berhasil menempa benda itu. Jangan jauhi ular emas itu dari api. Aku tidak ingin turun tingkat panasnya karena jauh dari api. Biarlah nanti malam aku akan mencoba menempanya. Kukira nanti malamlah waktunya. Engkau yang akan menempanya? Engkau, Tuan? Bukankah sejak pertama kali aku datang meminta pertolongan kalian untuk menempanya bersama-sama? Tuhan walaupun sudah tua, tapi mempunyai cukup tenaga. Ya, mungkin Tuhan memang seorang yang sakti. Tapi itu akan dapat Tuhan lakukan jika memang menghadapi logam biasa. Tapi untuk logam seperti ini, saya kira itu tidak mungkin. Biarlah, serahkanlah pada kami. Kami akan mencobanya terus. Kita akan mencobanya, Ki Jaduk Bulus, Ki Pane Ulung. Aku kembali dulu. Jagalah terus agar perapiannya sempurna. Baik, Tuan. Benar-benar pekerjaan gila yang kali ini kita lakukan, Kakang Pandeulung. Iya, tapi aku tidak akan meninggalkannya. Aku akan melihat terus, mencoba terus. Dan, kemarilah Adi Jaduk Bulus. Iya. Ada yang ingin kukatakan. Ayo, ikut padaku. Baik. Kita keluar dari pondok yang semakin terasa bagaikan neraka. Yang akan Kakang bicarakan. Adi Jaduk Bulus, apakah engkau tidak tertarik dengan benda itu? Dengan ular emas itu? Itu adalah benda yang sangat langka. Sebuah benda pusaka yang belum pernah kutemui. Bahkan mendengarnya pun aku belum pernah. Maksud Kakang Pandeulung, Kakang ingin mencurinya. Kakang ingin melarikan benda itu. Kau benar, Adi Jaduk Bulus. Tapi kita tidak akan ceroboh melakukannya. Kita harus berhati-hati. Agaknya kakek tua itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Makanya dia berkeras akan membantu menempa logam pusaka itu. Dan lagi ini, Kakang. Apakah Kakang tidak memperhatikannya? Kakek itu tidak pernah kelihatan kepanasan berada di dalam pondok perapian yang kita buat itu. Dia benar-benar tidak kelihatan kepanasan, Kakang. Dan keringat pun tidak mengalir. Apakah Kakang memperhatikannya? Iya, Adi Jaduk. Kau benar. Aku tidak memperhatikan hal itu. Hebat sekali kakek itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia seorang yang sakti. Tidak, Adi Jaduk. Dia adalah seorang kakek tua renta. Tubuhnya yang kurus dan kering itu tidak lagi mempunyai air untuk dijadikan keringat. Aku tidak gentar, tapi aku akan melihat dulu apa yang akan dilakukan oleh kakek tua itu. Aku akan menunggu hingga malam nanti. Kau lihatlah pengapiannya. Aku akan ke sungai membasuh tubuhku. Nanti aku akan menggantikanmu. Baiklah, Kakak. Dan pada malam harinya. Sudahlah. Jangan kau paksakan lagi, Adi Jaduk. Logam itu masih belum dapat ditempa. Letakkanlah kembali. Waduh. Aku penasaran sekali, Kakang Pandeulung. Di mana kakek tua itu? Katanya ia akan mencobanya. Aku akan melihat bagaimana tangannya terkilir dan kepanasan memegang alat-alat ini. Mungkin sebentar lagi dia tiba. Kita tunggu saja di luar. Oh, kalian rupanya sudah berada di sini. Baguslah kau datang, kek. Ini, kau cobalah tempa ular mas ini. Baiklah, marilah ku coba. Eyang Kaliman melangkah mendekati perapian yang mengeluarkan api dan hawa panas yang hampir tidak tertahankan. Dengan tanpa ragu, digenggamnya capit besi dengan gagang kayu yang entah telah beberapa kali diganti karena hancur melunak dimakan api. Dan kemudian, Eyang Kaliman menerima godam besi yang disodorkan oleh Ki Jaduk. Ki Jaduk kemudian menyingkir mendekati Pandai Ulung sambil tersenyum, menyaksikan Eyang Kaliman yang kini tengah memejamkan matanya, mengerahkan kekuatannya. Dan pada saat yang lain, ia telah mengangkat dan mengayunkan godam itu pada ular mas. Kekuatan itu hanya cukup untuk mencangkul tanah di kebun samping Tuan Kaliman. Ya Allah. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita dapat menyelesaikannya. Dan kukira lusa kalian akan dapat membantu meruncingkan sisi-sisinya. Logam ini mulai melunak. Tapi kau harus menyediakan kodam lainnya. Nah, jagalah agar perapiannya tetap sempurna. Aku keluar dulu. Allah. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kakek itu besar sekali laganya. Diam, diam dulu. Kenapa? Kau jangan tertawa. Aku mendengar dentingan yang aneh yang tiada biasanya. Mari, kita lihat. Kau lihat tali jaduk. Gila. Gila iblis tua itu. Logam ini telah berubah bentuknya. Hampir menjadi pipih bagian di bawah kepalanya. Kakang, apakah benar apa yang kulihat ini? Agaknya kakek itu memang seorang yang sakti mandraguna. Kita harus lebih berhati-hati jika ingin memiliki benda pusaka ini. Baik, aku akan mencobanya. Mungkin saja benda ini menjadi lunak beberapa saat setelah ku tempat tadi. Sudah, sudahlah. Tidak ada gunanya di jaduk. Logam ini memang sangat keras sekali. Tambahkan kembali kayu hitam itu, dan kemudian kutunggu kau di luar. Baik, kakak. Kejadian tadi benar-benar semakin mengobarkan keinginanku untuk memiliki benda pusaka itu. Karena itu, kita akan membawa lari benda itu segera bila ada kesempatan. Mungkin juga malam ini. Untuk itu bersiaplah kau, Adi Jadu. Kita akan menjadi kaya raya dengan menguasai benda pusaka itu. Kakang Pandi Ulung akan menjualnya? Aku belum tahu apa yang akan kulakukan dengan benda itu. Tapi benda itu harus menjadi milik kita dahulu. Dan nanti, entah kita akan menjualnya ataupun mempergunakannya untuk mencapai maksud dan tujuan kita. Apa maksud Kakang Pandi Ulung? Merampok? Sudahlah, jangan pikirkan hal itu dulu. Sekarang kita beristirahat saja. Agaknya benda itu sudah siap untuk dibentuk. Aku akan melakukannya. Kemudian perlahan-lahan, Eyang Kaliman beranjak meninggalkan kembali pondoknya, menuju pondok kecil yang tak jauh dari pondoknya. Sebuah pondok yang baru dibangun oleh kedua pandai besi itu untuk menempa ular mas. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah dari ular mas itu? Apakah rencana kedua pandai besi itu akan berhasil? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show Bandung.